Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala: الباب الرابع في سياق حجج الطائفة التي قالت ليس جنة الخلد وإنما هي جنة في الأرض. باب الرابع في سياق keterangan tentang hujjah-hujjah atau dalil-dalil kelompok yang mengatakan bahwa surga yang ditempati Adam bukan surga yang kekal, melainkan surga yang ada di muka bumi yang Allah ciptakan untuk Adam. Qalu, mereka mengatakan hadza qaulun تكسر الدلائل الموجبة للقول. Pendapat yang seperti ini, kata mereka, sangat banyak dalilnya yang mengharuskan kita berpendapat dengannya. فَنَذْكُرُ بَعْضَهَا, maka kami akan menyebutkan sebagiannya, kata Imam Al-Qayyim. قَالُوا, mereka mengatakan قَدْ أَخْبَرُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى لِسَانِ جَمِيعِ رُسُلِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan lewat lisan semua para rasulnya أَنَّ جَنَّةَ الْخُلْدِ إِنَّمَا يَكُونُ بِدُخُولُ إِلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, bahwa surga yang kekal hanya akan dimasuki pada saat hari kiamat nanti. Walam yati zamanu dukhulha ba'd, sedangkan zaman masuk surga yang kekal belum datang, kata mereka. Waqad wasafa Allahu subhanahu wa ta'ala lana fi kitabihi bi sifatiha, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan sifat-sifatnya di dalam kitabnya. ومحال أن يصف الله سبحانه وتعالى شيئا بصفته ثم يقول بذلك الشيء بغير تلك الصفة التي وصفه بها. ومحال, dan suatu hal yang mustahil, Allah Azza wa Jalla menceritakan atau mensifati sesuatu dengan sifat tertentu, ثُمَّ يَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءٍ, namun ternyata sesuatu yang disifati tersebut kenyataannya berbeda dengan yang disebutkan. Ini dua dari yang mereka kemukakan. Kalau mereka berkata lagi, فَوَجَدْنَا, kita mendapati, فَوَجَدْنَا اللَّهَ تَعَالَى وصف الجنة التي أعدت للمتقين بأنها دار المقامة. Kita mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang bertakwa bahwa dia adalah tempat kekal, dar al-muqama, tempat yang kekal. فَمَنْ دَخَلَهَا أَقَامَ بِهَا, barang siapa yang memasukinya, maka dia akan menetap dan kekal di dalamnya. وَلَمْ يُقِمْ آدَمُ بِالْجَنَّةِ الَّذِي دَخَلَهَا, sedangkan Adam kenyataannya tidak kekal. Ini dari mereka yang ketiga. وَوَصَفَ بِأَنَّهَا جَنَّةُ الْخُلْدِ, Dan juga Allah mensifati bahwa surga adalah surga yang kekal. Wa Adam lam yukhallad fiha. Kenyataannya Adam enggak kekal. Wa wasafa bi annaha daru thawabin wa jazain la daru taklifin wa amrin wa nahyin. Juga Allah mensifati surga yang kekal bahwasanya dia adalah surga sebagai tawabat, pemberian pahala dan imbalan, bukan tempat taklif, perintah dan larangan. Allah mensifati surga yang kekal bahwa dia adalah tempat pembahasan, tidak ada lagi perintah dan tidak ada lagi larangan di dalamnya. Namun kenyataannya Adam diperintah dan dilarang. Silakan kamu makan dari buah surga, dari kenikmatan surga, yang dilarang adalah satu pohon. Wasofa bi anna daru salamatin mutlaqah la daru ibtila'in wa imtihan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mensifati surga yang kekal dengan tempat yang selamat secara mutlak, bukan tempat ujian dan juga bukan tempat bala. Wa qad butuliya Adam fiha bi a'zamil ibtila. Namun kenyataannya Adam justru diuji di dalamnya dengan ujian yang sangat besar. Ini dalil-dalil mereka yang juga cukup kuat yang menjelaskan tentang sifat-sifat surga yang diterangkan oleh Allah, kemudian dibenturkan dengan kenyataan yang dialami Adam. Wa wasafa bi annaha darun la yusallahu fiha abadan. Dan Allah juga mensifati surga yang kekal bahwa dia adalah tempat tidak ada satupun yang bermaksiat kepada Allah di dalamnya selama-lamanya. Waqad asra Adam rabbahu fi jannatihi allati dakhala. Tetapi kenyataannya roh Adam justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia sudah dimasukkan ke surga. Wa wasafa bi annaha laysat dar khawfin wala hazanin. Dan juga Allah mensifati surga yang kekal bahwa dia bukanlah tempat, bahwa dia adalah tempat di mana setiap orang yang memasukinya tidak akan pernah merasakan takut dan juga tidak akan pernah merasakan sedih. Wa qad hasala lil abawaini fiha min al-khawfi wal hazani ma hasal. Tetapi kenyataannya terjadi kepada Adam dan Hawa rasa takut dan kesedihan yang mereka rasakan, sedih ketika dikeluarkan darinya. Wasanma hadarussalam walam yuslim fiha al-abawan min al-fitnah. Allah juga menamakan surga yang kekal dengan darussalam, tempat yang selamat. Siapa yang masuk di dalamnya pasti akan selamat. Walam yaslam, namun kenyataannya tidak selamat di dalamnya Adam dan Hawa dari fitnah. Wadarul qarar atau wadarul qarar, Allah juga mensifatinya bahwa surga yang kekal adalah darul qarar, tempat menetap yang kokoh. Walam yastaqir fiha, namun kenyataannya Adam tidak menetap di dalamnya. Waqad qala fi dakhiliha, Allah telah berkata juga mensifati siapa yang memasuki surga, wa ma hum minha bimukhrajin. Al-Hijr ayat 48. Dan mereka tidak akan mungkin keluar darinya atau tidak akan mungkin dikeluarkan lagi dari surga. Waqad ukhrija minha al-abawan, tetapi kenyataannya Adam dan Hawa dikeluarkan darinya. Waqal la yamassuhum fiha nasabun. Al-Hijr ayat 48. Dan Allah juga berfirman, mereka tidak akan pernah dihinggapi rasa capek. Waqad naddiya Adam hariban farran wa tadqa yasifu warqal jannah ala nafsihi wa hadha an-nasr bi'aini. Namun kenyataannya Adam pernah lari di dalam surga, dan dia lari mengumpulkan daun surga untuk menutup auratnya, dan ini adalah capek yang luar biasa. Wa akhbara annahu, dan juga Allah memberitakan bahwa surga yang kekal adalah la laghun fiha wa la ta'thim. Tidak akan pernah mendengarkan ucapan yang sia-sia, dan juga tidak pernah mendengarkan ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Waqad sami'a fiha Adam lahwa iblis wa ithmah. Akan tetapi kenyataannya iblis atau Adam mendengarkan ucapan Adam yang sia-sia, dan juga perbuatan menyaksikan dosa iblis di dalamnya. Wa akhbar annahu la yasma'u fiha lahwan wa la kidzaba. Allah juga memberitakan bahwa tidak akan pernah terdengar di dalam surga ucapan yang sia-sia atau ucapan dusta. Wa qad sami'a fiha Adam alaihi salam kadziba iblis. Akan tetapi kenyataannya iblis atau Adam mendengar di dalamnya kedustaan iblis. Wa qad sammaha Allah subhanahu wa ta'ala maqad sidqi. Allah juga menamakan surga yang kekal dengan tempat duduknya orang-orang yang jujur, yang siddiq. Wa qad kadzaba fiha iblis. Namun kenyataannya iblis berani atau bisa dusta di dalamnya. Wa halafa 'ala kadzibi. Bahkan lebih dari itu, iblis bersumpah atas kedustaannya. Banyak juga dalil-dalil mereka. Wa qad qala ta'ala lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan Allah berfirman kepada malaikatnya, sesungguhnya aku akan menciptakan di permukaan bumi manusia yang hidup generasi demi generasi. Walam yakul inni ja'ilun fil jannatil ma'wa. Dan Allah tidak mengatakan aku menciptakan di dalam surga ma'wa. Allah mengatakan aku akan menciptakan di permukaan bumi. Berarti di mana Adam? Di bumi. Allah tidak mengatakan ja'ilun fil jannah. Aku akan menjadikan di dalam surga. Kuat ya dari itu pasti. Kuat ya. Tapi nanti kita baca dulu. Walakin faqalatil malaikah. Malaikat pun berkata, "Ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku ad-dima?" Apakah engkau akan menjadikan di atas bumi orang yang nantinya akan menumpahkan darah? Wa muhalun an yakuna hadha fi jannatil ma'wa. Dan mustahil hal yang seperti ini terjadi di dalam surga yang kekal, surga ma'wa. Waqad akhbara Allah Ta'ala 'an iblis annahu qala li Adam. Dan Allah mengabarkan tentang iblis bahwasanya ia berkata kepada Adam, "Hal adulluka 'ala syajaratil khuldi wa mulkin la yamla?" Taha ayat 120. Maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Adam pohon yang kekal dan kekuasaan yang tidak akan pernah sirna kalau kau makannya? Fa in kana Allah Subhanahu wa ta'ala qad askana jannatul Adam jannatul khuld. Kalau seandainya Adam atau Allah Subhanahu wa ta'ala benar telah menempatkan Adam di dalam surga yang kekal. Wal mulk alladhi la yamla. Dan telah menempatkannya di dalam kekuasaan yang tidak pernah akan sirna. فَكَيْفَ يَرُدُّ عَلَيْهِ وَيَقُولُ كَيْفَ تَدُلُّنِي عَلَى شَيْءٍ أَنَّهُ أَنَا فِيهِ. Maka tentu Adam akan membantah Iblis dengan spontan mengatakan, bagaimana mungkin engkau wahai Iblis menggoda saya, mengajak saya kepada sesuatu yang sebenarnya itu sudah saya dapatkan. Kalau memang Adam ditempatkan ke dalam surga yang kekal, semestinya dia akan menjawab ketika digoda Iblis, wahai Iblis, kenapa engkau mengajak saya pada sesuatu yang itu sudah saya dapatkan? Kata Iblis, mau gak saya tunjukkan kepada kamu, kalau kamu makan pohon ini, kamu akan kekal dan kamu akan berpuasa selamanya. Semestinya kalau Adam menempati surga yang kekal, Adam akan menjawab, itu sudah saya dapatkan, saya gak butuh. Tetapi karena Adam belum ada jaminan kekekalan, sehingga dia pun akhirnya percaya pada Iblis. Waqad utitu walam yakulillahu subhanahu wa ta'ala wa akhbar Adam idh haskanahu aljannah annahu fiha min alkhalidin. Dan Allah juga tidak memberitahu Adam ketika menempatkannya di dalam surga bahwa dia akan kekal di dalamnya. Walau alima annaha darul khuldi lama rajana ila qawli Iblis. Kalau seandainya Adam mengetahui bahwa surga yang ditempatinya adalah surga yang kekal, maka tidak akan mungkin percaya kepada Iblis. Wala mala ila nasihati. Bahkan sama sekali tidak akan mungkin condong kepada nasihat Iblis. Walakinnahu lamma kana fi ghairi dari khuludin gharrahu bima atma'ahu fihi min al-khuldah. Akan tetapi tatkala Adam ditempatkan di tempat yang tidak ada jaminan kekekalan padanya, maka dia pun gharrau, ditipu oleh Iblis, bima atma'ah fihi min al-khuldah, dengan cara dibangkitkan rasa tamaknya kepada kekekalan. Berarti banyak sekali dari mereka. Alhasil barakallahu fikum, belum selesai, masih terus pembahasan dalil-dalil mereka. Wallahu a'lam bissawab, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.